Ya, bagus. Bagus. Silakan. Pertanyaan berikutnya adalah orang yang murtad dari agama Islam bisa karena perkataan atau perbuatan atau keyakinan. Orang yang murtad dari agama Islam bisa karena satu di antara tiga hal. Yang pertama apa? Perkataan. Yang kedua perbuatan. Yang ketiga keyakinan. Sebutkan contoh masing-masing. Satu saja, tidak usah banyak-banyak. Saya korting satu. Nah, silakan. Ya. Ya. Agak keras sedikit. Ya. Yang ketiga apa? Bagus. Silakan. Pertanyaan yang terakhir. Tidak setiap orang yang terjerumus kepada kemusyrikan atau kekufuran langsung bisa divonis apa? Musyrik atau kafir. Tidak setiap orang yang melakukan kemusyrikan atau kekafiran langsung bisa divonis musyrik atau apa? Kafir. Sebutkan satu dalil saja yang menunjukkan itu. Sebutkan satu dalil saja yang menunjukkan hal tersebut. Dari tadi kita cuma satu-satu loh. Nah, satu saja dalilnya. Semuanya pas ini? Pas semuanya? Masya Allah. Oh iya, monggo. Kisah siapa? Kisah Abu Dzar. Kisah siapa? Yang diutus oleh Nabi SAW siapa? Ibnu Mas'ud bukan juga. Ibnu Abbas bukan juga. Waduh ini. Ini kalau salah orang ini bahaya nih. Siapa? Terus kisahnya kayak gimana? Ya udah saya kasih tahu kisahnya Mu'ad bin Jabal. Iya, terus gimana? Syam, iya. Iya. Dan Nabi SAW tidak apa? Tidak mengkafirkan Mu'ad bin Jabal. Bagus. Ingat-ingat namanya ya. Mu'ad bin Jabal. Ya. Kalau perlu nanti putranya jenengan dinamakan Mu'ad. Enggak apa? Oh putri. Yang kedua insya Allah. Tapi bukan Mu'ad bin Jabal nanti. Mu'ad bin siapa gitu ya. Nah, namanya siapa? Kalau namanya Solihin ya Mu'ad bin Solihin gitu. Sekarang kita akan masuki tafsir dari ayat yang kedua. Para hadirin hadirat yang kami hormati dan segenap pendengar Radio Roja di Jakarta, Bandung, Lampung dan sekitarnya, juga para pendengar Radio As-Sunnah FM di Cirebon dan para pendengar radio yang lainnya yang kami hormati dimanapun Anda berada. Kita akan memasuki ayat yang kedua yang berbunyi apa? La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Artinya apa? Aku tidak akan apa? Menyembah. Ma ta'budun. Apa yang kalian sembah? Siapa kalian? Orang-orang kafir. Orang-orang musyrikin Quraisy. Jadi Nabi SAW berkata, Manakala mendapatkan penawaran untuk melakukan arisan keyakinan dari sebagian orang-orang musyrikin Quraisy, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan tegas, dengan terang-terangan di hadapan umum dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Ayat ini sebagaimana diisyaratkan oleh Imam Ibnu Katsir menjelaskan tentang dua prinsip dasar yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Berapa prinsip? Dua. Prinsip yang pertama adalah seorang muslim tidak boleh menyembah sesembahannya orang musyrik. Ini prinsip yang pertama. Seorang muslim tidak boleh apa? Menyembah sesembahannya orang apa? Musyrik. Prinsip yang kedua, seorang muslim tidak boleh mengikuti tata cara peribadahannya siapa? Orang-orang musyrik. Dua prinsip dasar disyaratkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Yang pertama, seorang muslim tidak boleh menyembah sesembahannya orang musyrik. Dan prinsip dasar yang kedua, manakala seorang muslim akan beribadah, maka dia tidak boleh mengikuti tata cara peribadatan orang-orang apa? Musyrik. Terus gimana seorang muslim seharusnya? Seorang muslim seharusnya satu, dia hanya menyembah siapa? Allah. Yang kedua, dengan tata cara yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah dua syarat diterimanya apa? Amalan. Yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua apa? Sesuai dengan tuntunan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Prinsip yang pertama, kita tidak boleh menyembah sesembahannya kaum musyrikin. Apa sih sesembahannya kaum musyrikin? Selain Allah. Tidak setiap selain Allah disembah oleh musyrikin Quraisy. Unta enggak disembah sama mereka. Patung terus? Batu terus? Batu apa? Hah? Macam-macam, ada batu giok, ada batu apa? Batu yang mana nih yang disembah nih? Hah? Batu keramat ya, patung. Berapa yang mereka sembah? Berhalanya berapa? Banyak. Sampai-sampai ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah sebagaimana diisyaratkan dalam surat apa? An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Masih ingat cerita tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah dan bagaimana kondisi Ka'bah saat itu? Apa yang ada di sekeliling Ka'bah? Berapa? 360 berhala. Di sekeliling apa? Ka'bah. Bisa dibayangkan bagaimana tempat kiblatnya kaum muslimin dikotori dengan berhala-berhala. Dan juga yang kotor juga mereka kalau malam-malam tawaf, mereka tawaf dalam keadaan apa? Tidak memakai selembar benang pun. Jadi kotor dari segala sisinya. Dari sisi paganisme, berhala yang ada di sekeliling Ka'bah, dan juga dari cara mereka beribadah. Ah, mereka punya 360 patung. Apa enggak capek mereka? Hah? Semuanya disembah sama mereka? Hah? Gonta-ganti. Gonta-ganti pasangan berarti ini. Hah? Betul. Apa yang disebutkan betul. Kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, konon, orang-orang musyrikin Quraisy, mereka itu kalau menyembah satu patung, kadang-kadang mereka bosan. Apa? Bosan. Ah, baik. Akhirnya apa? Digeser. Nyari patung yang lainnya. Sudah, geser, kemudian dia menyembah patung yang lainnya. Nanti lama-lama, bosan lagi. Akhirnya ngambil patung yang keberapa? Yang ketiga. Setelah mereka menyembah patung yang ketiga ini, mereka lagi berjalan-jalan di mana gitu, tahu-tahu mereka nemu batu. Nemu apa? Batu. Wah, ini kayaknya batunya apa? Bagus ini. Kayak ponari ya. Kayak apa? Kayak ponari. Nemu batu ya. Mereka temu batu ini. Wah, ini kayaknya batunya ini wingit ini. Ini batunya mungkin kiriman dari langit ini. Meteor ya. Kiriman dari petir ya. Wah, akhirnya mereka kagum dengan batu ini. Patung yang ketiga apa? Geser. Ganti apa? Ganti apa? Jadi orang-orang musyrikin Quraisy mereka punya hobi apa? Gonta-ganti apa? Tuhan. Bukan gonta-ganti pasangan ya. Gonta-ganti apa? Tuhan. Makanya Nabi kita Muhammad SAW dilarang. Oleh siapa? Oleh Allah untuk menyembah apa? Sesembahannya siapa? Orang-orang musyrikin. Kenapa? Nanti tiap hari kita ganti apa? Ganti Tuhan. Ya. Kalau kita mengikuti perilakunya orang-orang musyrikin, maka setiap hari kita akan ganti Tuhan. Jadi perilaku gonta-ganti Tuhan, gonta-ganti sesembahan, itu adalah perilakunya orang-orang apa? Musyrik. Jadi, kalau ada di antara kaum muslimin, kalau ada di antara kaum muslimin yang punya hobi serupa, punya hobi apa? Gonta-ganti apa? Sesembahan. Berarti dia sedang memfotokopi perilakunya siapa? Orang-orang apa? Musyrikin. Loh, apa ada Ustaz? Ustaz ini bercanda. Masa orang Islam gonta-ganti apa? Tuhan. Ada enggak? Apa iyalah. Siapa jajar? Contohnya mana? Hah? Ada contohnya. Ada sebagian orang Islam kalau pas lagi sholat, puasa, zakat, haji. Untuk siapa? Untuk Allah. Kalau pas lagi sholat, Masya Allah untuk Allah. Ya. Pas lagi puasa juga untuk Allah. Pas lagi zakat juga untuk Allah. Pas lagi haji juga untuk Allah. Tapi giliran sakit. Perginya kemana? Perginya nyari batu saktinya siapa tadi? Ponari. Jadi kalau dalam masalah kesehatan mereka ganti Tuhan. Ganti apa? Sesembahan. Mereka tidak lagi kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dia sembah ketika sholat, ketika puasa, ketika zakat, dan ketika haji. Ini. Nanti giliran mereka ingin selamat. Supaya tidak diganggu. Maka mereka menyimpan benda-benda apa? Keramat. Mulai dari keris sampai apa? Sampai wesi kuning. Ya, disimpan semuanya di rumah. Kemudian setiap tahun, setiap awal bulan sura diapakan? Dijamas. Ya. Berarti lain lagi ini, ganti lagi apanya? Ganti lagi sesembahannya. Nanti giliran pengen rezeki lancar, mereka nyari kuburannya siapa? Jadi kata sebagian orang, penyebar Islam di negeri kita, yaitu para wali sanga, ya, atau wali songo, yang diharapkan mereka semoga mendapatkan pahala dari jasa-jasa mereka menyebarkan Islam di Indonesia. Allahumma, amin. Tapi yang jadi masalah adalah para pengikutnya. Yang jadi masalah adalah apa? Para pengikutnya. Saya pernah baca di mana lupa, setiap wali itu punya spesialisasi menurut pengikutnya. Jadi kalau di rumah sakit ada spesialis apa? Jantung, dalam, ada spesialis gigi, ada spesialis apa? Apa? Mata, THT. Para wali itu juga menurut para pengikutnya, sebagian pengikutnya itu punya spesialisasi sendiri-sendiri. Kalau yang pengen rezekinya lancar berarti ke wali siapa? Saya lupa sekarang. Tadi saya cari-cari di buku mana saya lupa, belum ketemu. Ya. Nanti yang melancarkan rezeki wali siapa? Yang pengen nyalek jadi kemana? Wali siapa? Terus yang pengen lulus ujian, boleh wali sing pinter siapa? Ya. Kemudian gitu. Makanya menurut mereka jangan sampai salah. Misalnya pengen naik jabatan malah perginya ke wali yang spesialisasinya bisa mencarikan istri. Nanti enggak dapat jabatan, mau dapat apa? Dapat istri. Bukan dapat dua-duanya, enak sekali dapat dua-duanya. Sampai sedemikian rupa. Sampai sedemikian rupa mereka berpindah-pindah apa? Sesembahan. Maka berhati-hatilah. Jangan sampai kita menyembah sesembahannya siapa? Orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin, mereka gonta-ganti sesembahan. Dan hati-hatilah, jangan sampai kita gonta-ganti apa? Sesembahan. Duh, Ustaz, kadang-kadang ada sebagian orang yang demen untuk mengkultuskan kuburan atau mengagungkan makam-makam keramat. Kadang-kadang ada di antara mereka yang ketika kita nasihati, Mas, jenengan itu kalau seperti ini kayak perilakunya orang-orang apa? Musyrikin. Dia bisa naik pitam. Loh, kamu itu masa orang Islam disamakan kayak orang apa? Musyrik. Orang-orang musyrik kan yang disembah apa? Patung, berhala. Loh, kami kan enggak nyembah patung. Kami kan datang ke mana? Ke kuburan para wali. Masa para wali disamakan dengan apa? Dengan patung. Pernah enggak dengar kayak gini? Sering. Jawabnya gimana? Loh, enggak tahu. Katanya sering dengar. Jawabnya gimana? Ini sering ya. Ini sering dilontarkan oleh sebagian orang. Bahkan dibukukan. Bahkan apa? Dibukukan. Ada orang-orang yang berusaha untuk melindungi perilaku-perilaku kesyirikan. Mereka mempertahankan diri dengan cara seperti itu. Dengan cara mengatakan bahwasannya apa ayat-ayat yang berbicara dalam Al-Quran itu adalah berbicara tentang orang-orang musyrikin yang menyembah apa? Berhala. Kami tidak beda kami. Kami hanya tawassul. Kami hanya tawassul. Menjadikan para wali tersebut sebagai wasilah. Sebagai perantara antara kami dengan siapa? Dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi beda dong. Jangan samakan kami dengan siapa? Dengan orang-orang musyrik. Gimana jawabnya? Bagus. Jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua. Tadi apa belakang? Hah? Apa? Masa bodoh? Orang dakwah itu harus sabar. Ya? Jangan apa? Laporan. Ngono musyrik ya musyrik. Jangan kayak gitu. Sebagai seorang yang ingin umat ini selamat dunia akhirat, kita harus sabar. Ya? Harus sabar menghadapi orang-orang yang seperti itu. Karena bisa jadi mereka memang belum apa? Belum tahu. Loh, banyak loh di antara mereka yang ketika tahu mereka apa? Tobat. Bahkan mungkin ada di antara kita yang awalnya dulunya kayak gitu kan? Iya. Karena ketidaktahuan kita. Kemudian karena ada orang yang sabar mendakwahi kita. Sedikit demi sedikit. Mau berdiskusi dengan kita. Akhirnya apa? Terbuka. Jadi kita harus sabar menghadapi orang-orang yang melakukan tindak apa? Kesyirikan. Sabar dalam mendakwahi mereka. Jawaban yang pertama tadi disebutkan. Sudah betul. Ada jawaban yang lain? Silakan. Sekurang-kurangnya ada 3 jawaban. Sekurang-kurangnya ada berapa? 3 jawaban. Jawaban yang pertama. Tadi mereka mengatakan orang-orang musyrikin itu yang mereka sembah adalah apa? Berhala. Pertanyaannya, apakah orang-orang musyrikin melulu hanya menyembah berhala? Nah, ini harus didudukkan terlebih dahulu. Ini pertanyaan pertama. Apakah orang-orang musyrikin Quraisy yang mereka sembah hanya berhala dan patung? Jawabannya tidak. Orang-orang musyrikin Quraisy dan juga orang-orang musyrikin yang lainnya pada zaman dahulu kala, mereka juga menyembah selain apa? Patung. Mereka juga menyembah wali. Mereka juga menyembah nabi. Mereka juga menyembah malaikat. Mereka juga menyembah apalagi orang-orang soleh. Dan mereka juga menyembah setan. Ya. Jadi yang mereka sembah bukan hanya benda mati. Mereka juga menyembah apa? Makhluk hidup. Yang mereka sembah bukan hanya yang tidak berakal. Tapi yang berakal pun juga apa? Mereka sembah. Mana buktinya Ustaz? buktinya silahkan buka. Saya akan bawakan satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Enam ayat. Silahkan dibuka nanti di rumah. Tidak mungkin kalau kita bacakan semuanya, waktunya akan habis. Enam ayat. Dan masih ada ayat yang lainnya, ini sekedar contoh saja, nanti buka. Bahwasannya orang-orang musyrikin bukan hanya menyembah apa? Berhala. Pertama, surat Ali Imran ayat 79 sampai 80. Surat Ali Imran ayat 79 sampai ayat berapa? 80. Ini di sini disebutkan bahwasanya mereka menyembah malaikat dan para nabi. Kemudian surat Al-Maidah ayat 116. Surat Al-Maidah ayat 116. Di sini disebutkan mereka menyembah Nabi Isa alaihi salam dan ibunya. Siapa? Maryam. Lalu surat Al-Isra ayat 57. Surat apa tadi? Al-Isra ayat berapa? 57. Dan surat At-Taubah ayat 31. Surat At-Taubah ayat 31. Di dalam dua ayat ini disebutkan bahwasanya orang-orang musyrikin menyembah malaikat, nabi dan orang-orang saleh. Kemudian berikutnya dalam surat Saba. Surat apa? Saba. Ayat 40 sampai 41. Dan surat Al-Jin ayat 6. Surat apa? Al-Jin ayat 6. Dalam dua surat ini, dua ayat ini disebutkan bahwasanya mereka menyembah malaikat dan jin. Malaikat dan apa? Jin. Jin itu makhluk hidup atau benda mati? Hidup. Buktinya bisa apa? Buktinya bisa? Bisa mati. Nah, kalau tidak bisa mati ya bukan makhluk apa? Hidup. Kemudian yang terakhir surat An-Nahl ayat 100. Surat An-Nahl ayat berapa? 100. Di sini Allah menyatakan bahwasanya orang-orang musyrikin menyembah setan. Makanya kata Fakhruddin Ar-Razi, salah seorang ulama madhab Syafi'i, dalam tafsirnya beliau menyatakan bahwasanya sesembahnya orang musyrikin itu secara garis besar bisa dibagi menjadi berapa? Menjadi berapa? Dua. Yang pertama apa? Yang pertama adalah sesembahan yang berakal. Sesembahan yang apa? Berakal. Seperti siapa? Tadi nabi, kemudian siapa? Orang soleh dan seterusnya. Kemudian yang kedua, sesembahan yang apa? Tidak berakal. Seperti apa? Seperti berhala. Ini kesimpulan dari Ar-Razi. Ini jawaban yang apa? Yang pertama. Jawaban yang kedua. Katakanlah, sudah kita terima alasan mereka. Bahwasannya yang disembah oleh orang-orang musyrikin Quraisy adalah berhala tok. Ya, katakanlah kita terima. Ya sudahlah. Ora apa-apalah. Aku ngalah wis. Sekarang kita tanya. Berhala itu patungnya siapa? Berhala yang disembah itu patung dan gambar siapa yang disembah? Hah? Patungnya unta? Hah? Apa patungnya rumah? Bukan. Yang disembah oleh mereka adalah berhala atau patungnya orang-orang soleh. Berarti kan ujung-ujungnya apa? Podoae. Ya. Jadi andaikan mereka itu memang hanya menyembah berhala saja, jawaban yang kedua adalah berhalanya siapa? Patung gambar siapa? Di antara yang mereka sembah adalah patung-patung yang bernama Wad, Suwa, Yaghuts, Ya'uq, dan Nasr. Mereka adalah orang-orang soleh pada zamannya Nabi siapa? Nuh. Dan jangan lupa, salah satu di antara dua berhala orang-orang musyrikin Quraisy yang paling besar adalah Latta. Latta itu siapa? Ada yang tahu Latta itu siapa? Hah? Latta, ada yang tahu? Bagus. Latta itu adalah orang yang sangat dermawan. Kalau ada para jamaah haji datang, dia suka buka buat apa? Minuman buat jamaah haji dan gratis. Ya, bukan jualan minuman. Dia bikin minuman apa? Dibagi-bagikan kepada jamaah haji. Sangat dermawan. Akhirnya untuk mengenang jasanya siapa? Latta, dibuatlah apa? Patung. Lama-lama apa? Disembah. Hati-hati. Ya. Niatnya mungkin awalnya bukan untuk apa? Disembah. Tapi lama-lama bisa apa? Disembah. Contohnya kayak Latta ini. Dan juga orang-orang saleh pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Yang tadi saya sebutkan namanya siapa aja? Wat, Suwa, Yaghuts, Ya'uq, Nasr. Mereka itu orang-orang yang sangat saleh pada zamannya Nabi Nuh alaihi salam. Setelah mereka pada meninggal dunia, anak cucu mereka mengatakan, "Wah, ini kita sudah kehilangan orang-orang saleh ini. Gimana ya? Mereka itu biasa menginspirasi kita supaya kita semangat apa? Beribadah. Gimana ya caranya supaya kita apa? Bisa semangat kayak mereka. Apa difoto ya? Karena foto bien." Akhirnya mereka tanya-tanya gambarnya kayak apa? Akhirnya dibikinlah gambar atau patungnya orang-orang soleh tersebut. Tujuannya apa? Disembah? Bukan. Tujuannya apa? Untuk mengenang. Mengenang jasa-jasa mereka. Supaya kita semangat beribadah seperti orang-orang soleh tersebut. Betul, awalnya betul. Di tempat ibadah mereka digambari patung-patung seperti itu. Dan memang tidak disembah awalnya. Tapi begitu yang bikin patung, apa? Pada mati, mereka punya cucu, punya buyut, punya apa lagi? Cicit, punya apa? Cangga, uduk-uduk siwa, apa? Wali dulu ya, saya tidak apa, saya ngapal uduk-uduk siwur bae ya. Ah, yang ini mereka tidak tahu. Hah? Mereka tidak tahu kalau tujuan awalnya apa? Hanya sekedar untuk mengenang. Akhirnya apa? Akhirnya setan masuk kepada mereka. Tahu enggak? Bapak-bapak kalian itu bikin patung ini tujuannya adalah karena patung-patung ini yang menurunkan hujan. Yang mendatangkan rezeki lah patung-patung ini. Ini kata si setan. Nah, karena anak cucu cicit ini adalah orang-orang yang bodoh-bodoh. Akhirnya mereka termakan hasutannya siapa? Setan. Disembahlah Wat, Yaghuts, Ya'uq, dan Nasr. Jadi sesembahannya, berhalanya orang-orang musyrikin Quraisy itu patungnya siapa? Orang-orang apa? Soleh. Sudah. Jadi kata Ar-Razi juga, orang-orang intelek di antara kaum musyrikin. Jadi kaum musyrikin juga ada orang apa ya? Inteleknya. Ada yang apa? Intelek. Kata Razi. Ya. Orang-orang musyrikin yang intelek di antara mereka. Ketika menghadap kepada patung dan berhala yang mereka sembah. Mereka bukan menyembah batu dan apa? Dan kayu ini tidak. Tapi mereka niatnya adalah ingin menyembah arwah orang-orang soleh yang gambarnya ada di sini. Arwahnya sudah di langit. Ya. Menurut mereka arwahnya sudah di langit. Jadi karena arwahnya enggak mungkin apa? Turun. Maka diwakili oleh siapa? Oleh patungnya. Ya. Minta, minta. Kalau dijawab gimana? Melayu. Makanya pernah diceritakan itu. Pernah diceritakan ada orang yang iseng. Ya. Jadi ngomong-ngomong gini. Minta kemudian ada orang di balik itu. Apa? Menjawab. Wah senang sekali, ya Allah dijawab, alhamdulillah. Enggak, bukan alhamdulillah ya. Syukur dijawab gitu. Maka hati-hati ya, hati-hati. Bisa jadi kalau ada orang di kuburan ya, kemudian minta-minta kepada orang yang dikubur, kemudian ada jawaban, minta ya Allah, saya minta nomornya. Tahu-tahu di situ nyebutkan apa? Nomornya 1, 2, 3, 4, 5 padane. Nanti jangan ada yang masang ya dengan nomor itu ya. Misalnya nomornya 1, 2, 3, 4, 5. Wah, alhamdulillah. Baik ngewe nomor. Ternyata di balik kuburan ada juru kuncinya yang ngomong seperti itu. Nah, hati-hati. Ya. Dan itu pernah dilakukan oleh orang-orang yang iseng pada zaman apa? Pada zaman jahiliyah dulu. Jadi, ini jawaban yang keberapa? Yang kedua. Jawaban yang ketiga. Ayat-ayat yang berisikan larangan. Ayat-ayat yang berisikan larangan menyembah selain Allah bersifat umum. Ayat-ayat yang berisikan larangan menyembah selain Allah sifatnya apa? Umum. Maksudnya gimana Ustaz? Maksudnya tidak membeda-bedakan antara sesembahan yang berakal sama yang tidak apa? Berakal. Antara benda mati sama apa? Makhluk hidup. Tidak dibeda-bedakan. Pokoknya selain Allah tidak boleh apa? Disembah. Entah itu benda mati, entah itu makhluk hidup, entah itu yang berakal, entah itu yang tidak berakal, semuanya tidak boleh. Itu ayat-ayat tersebut. Ayatnya apa saja silahkan dilihat. Saya bawakan 3 ayat. Surat Fatir ayat 13. Fatir. Fatir ayat berapa? 13. Yang kedua surat Al-Isra ayat 56. Surat apa? Al-Isra ayat berapa? 56. Yang ketiga surat Yunus ayat 106. Tiga ayat ini memakai sighah atau bentuk, ini bahasa Arab ya, yang paham alhamdulillah, yang tidak ya tidak apa-apa. Memakai sighah al-mausul, memakai sighah al-mausul, yang mana sighah al-mausul ini dalam bahasa Arab mengandung makna cakupan yang sifatnya apa? Umum. Tidak beda-bedakan antara satu dengan yang lain. Pokoknya selain Allah tidak boleh apa? Disembah. Ini prinsip yang pertama. Jadi prinsip yang pertama adalah jangan sembah sesembahannya siapa? Musyrikin. Prinsip yang kedua, jangan tiru tata cara peribadahannya orang-orang apa? Musyrik. Ini prinsip yang kedua. Jangan tiru tata cara peribadahan kaum musyrikin. Alhamdulillah, agama kita yaitu agama apa? Islam adalah agama yang telah apa? Sempurna. Dan ini adalah keistimewaan. Makanya bersyukurlah kita beragama apa? Islam. Di dalam agama kita itu tidak pernah ada revisi. Tidak pernah ada apa? Revisi. Tidak pernah ada Al-Quran revisi pertama, nanti Al-Quran revisi keberapa? 10. Al-Quran lama sama Al-Quran apa? Baru. Kecuali apanya? Kecuali cetakannya. Ya. Tapi kalau isinya tidak pernah ada. Ya. Tidak pernah ada revisi Al-Quran. Ya. Beda dengan agama yang lain. Ya. Agama yang lain. Ada yang lama, ada yang apa? Ada yang baru. Kemudian setiap kali kumpul para ulama, mereka merevisi isi dari kitab suci mereka. Sehingga mereka hidupnya tidak tenang. Ya, besok halal, sekarang apa? Haram. Kemarin haram, sekarang apa? Halal. Wah, ini tidak enak sekali. Ya. Dalam agama kita tidak. Dalam agama kita yang haram dulu, sekarang ya apa? Haram. Yang dulu halal, sekarang juga apa? Halal. Apa dalilnya Ustaz? Bahwasanya agama kita sudah sempurna. Al-Quran surat Al-Ma'idah. Ayat berapa? 3. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum apa? Dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Alhamdulillah. Bersyukurlah agama kita sudah apa? Sempurna. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan ni'matku telah ku sempurnakan buat kalian. Wa raditu lakumul islama dina. Dan Islam sudah diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai agama kita. Maka tata cara peribadatan di dalam agama kita sudah dijelaskan sejelas-jelasnya. Cuman kadang-kadang kita yang belum apa? Belum tahu. Karena kurang apa? Karena kurang ngaji. Jadi seandainya kita mau mengkaji agama kita, seluruh ibadah sudah ada tata caranya. Jangankan masalah zikir, masalah sholat, masalah sholawat, masalah doa dan seterusnya. Nuhun sewu, masalah masuk ke apa? Kamar mandi saja sudah di apa? Sudah diatur. Makanya pernah suatu ketika ada salah seorang sahabat yang didatangi orang Yahudi. Allamakum nabiyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah. Nabi kamu itu semuanya diajarkan. Sampai cara masuk kamar mandi aja Pak, diajarkan. Ini orang Yahudi ingin apa? Ingin mengecek. Masa masuk kamar mandi apa? Saja diatur. Kata ia, ajal. Betul. Dan saya bangga dengan itu. Nah, itu orang Islam. Jadi kalau orang Islam itu harusnya apa? Bangga dengan ajarannya. Banyak orang Islam yang sekarang itu minder dengan apa? Ajaran Islam. Silau dengan budaya apa? Barat. Orang Islam itu harus bangga. Harus punya izzah. Harus punya kebanggaan dengan agama yang dimilikinya. Dengan ajaran yang diajarkannya. Jangan minder. Begitulah para sahabat Nabi SAW. Iya betul. Nabi kita mengajarkan. Kalau kita mau beristinja. Maaf, mau cebok atau mau apa. Atau mau wawik itu. Gunakan pakai tangan apa? Kiri. Tidak boleh pakai tangan apa? Kanan. Malah disebutkan. Sebutkan sama sahabat ini adabnya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Bukannya malah apa? Bukannya malah minder. Tidak. Malah bangga dan sebutkan. Ini loh adab-adabnya. Dan ini menunjukkan bahwasanya ajaran Islam itu sudah apa? Sempurna. Tidak butuh kita mengadopsi ajaran apa? Agama lain. Dan tidak perlu kita niru-niru ajaran agama lain. Kenapa? Karena di dalam agama kita ajaran tata cara beribadah itu sudah sempurna. Dan tidak perlu ditambah-tambah. Serta tidak boleh di apa? Dikurangi. Contohnya apa? Puasa. Contohnya apa? Puasa. Puasa di dalam agama kita sudah diajarkan pernak-pernik yang kaitannya dengan apa? Puasa. Mulai dari start sampai apa ya? Finishnya. Startnya mulai kapan? Mulai nek subuh kerainan ke priwe? Hah? Mulai terbitnya apa? Fajar. Mulai terbitnya apa? Fajar. Bukan mulai imsak. Bukan mulai apa? Imsak. Imsak itu belum terbit apa? Fajar. Jadi startnya itu mulai terbit apa? Fajar. Finishnya kapan? Maghrib enak telat ke priwe. Terbenamnya apa? Matahari. Ya, karena yang namanya kalau kita katakan kayak gitu nanti imamnya telat ini dan sebagainya. Nanti kita nunggu imamnya datang loh. Nggak buka-buka nanti. Terbenamnya apa? Matahari. Start finishnya sudah dijelaskan. Kemudian juga sudah dijelaskan kapan kita puasa. Ya, ada puasa Senin Kemis, ada puasa apa? Daud, ada puasa apa? 3 hari dalam 1 bulan, ada puasa 10 Muharram, ada puasa Asyura, ya, Asyura ya 10 Muharram. Ada puasa apa lagi? Arafah, 9 apa? Zulhijjah. Ya. Ada puasa apa lagi? Weton? Oh, Syawal. Puasa Syawal, ya. Tanggal 1 sampai 6 hari dalam bulan apa? Syawal. Hari-hari sudah ditentukan. Juga sudah dijelaskan mana yang wajib, mana yang apa? Yang sunnah. Yang wajib puasa apa? Ramadan. Yang sunnah tadi yang sudah kita sebutkan. Sudah dijelaskan pula adab-adab orang yang berpuasa. Semuanya jelas. Dari A sampai apa? Z. Kok ada di antara orang-orang Islam yang ngambil puasanya orang lain. Puasa apa? Muti. Puasa apa? Weton. Puasa apa lagi? Pati geni. Puasa apa lagi? Puasa ngebleng. Puasa ngelowong. Puasa ngidang. Puasa ngasrep. Itu puasa-puasa yang bukan dalam ajaran apa? Islam. Kenapa sih kita nyontoh ajaran lain? Coba saya tanya nih, orang-orang yang biasa puasa-puasa dengan puasa itu. Jenengan itu sudah puasa sunnah semuanya? Kadang-kadang Ramadan baru puasa. Ya. Yang wajib saja kadang tidak dilakukan, apalagi yang sunnah. Kok sudah nyari puasa-puasa yang tidak ada tuntunannya dalam Islam? Ini bertolak belakang dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Kafirun ayat 2. La a'budu ma ta'budun. Ya. Jadi prinsip yang kedua, jangan ikut-ikutan cara peribadatan orang lain. Maksudnya orang non-muslim. Alhamdulillah ibadah kita banyak. Kalau kita habiskan umur kita untuk mengerjakan ibadah-ibadah yang sudah dituntunkan, mungkin kita enggak. Banyak yang masih belum bisa kita lakukan. Kok kita sudah mencari ibadah-ibadah yang enggak ada tuntunannya dalam Islam ini bagaimana? Apalagi fakta mengatakan bahwa mereka yang puasa-puasa tadi yang saya sebutkan, banyak di antara mereka tujuannya bukan lillahi ta'ala. Tapi apa tujuannya? Untuk mencari kesaktian dan ilmu kanuragan ben otote, otot kawat balung wesi. Keringetnya wedang kopi jadi tambah lagi. Ya? Jadi dari tata caranya sudah tidak ada tuntunannya, tujuannya tidak ikhlas. Soleh apa jajal? Tadi kan sudah dijelaskan di depan, dua syarat diterimanya amalan. Yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan apa? Tuntunan Nabi SAW. Ini ikhlas, enggak. Enggak tuntunan juga, enggak ada. Terus mau dapat apa? Ya, ya tadi dapat ilmu apa? Kanuragan tadi. Ya, ini puasa. Contoh yang lain, i'tikaf. Contoh yang lain apa? I'tikaf. Di dalam Islam, yang namanya i'tikaf, itu sudah jelas aturannya. Tempatnya di mana i'tikaf? Di masjid. Ada adab-adabnya. Ah, sudah jelas-jelas i'tikaf di masjid, orang-orang milih i'tikaf di tempat lain. Di mana? Kuburan. Sampai berhari-hari di kuburan, ya. Bahkan ada yang habis? Masya Allah. Ah, ini juga termasuk apa? Termasuk tidak ada tuntunnya dalam apa? Islam. Dan i'tikaf di tempat-tempat selain masjid, kuburan, gua, gunung, alas. Alas roban, apa alas apa baik. Itu kebiasaannya orang-orang jahiliyah. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibn Jauzi, Ibn Taimiyah, dan ulama yang lainnya. Terakhir pengumuman pengajian malam Kamis pekan depan libur. Ya, pengajian malam Kamis pekan depan libur. Karena saya akan ngajar di Jember, insya Allah. Nanti masuk lagi tanggal 7. Tanggal 7 bulan apa? Maret, insyaallah ta'ala. Atas segala perhatian yang kami ucapkan terima kasih. Atas segala kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.